Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulullahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa asyral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Ammar bin Yasir di kota Tarakan, hafizakumullah. Kemenangan demi kemenangan Allah berikan untuk umat Islam. Namun hal itu melalui proses yang sangat panjang. Karena kemenangan apabila datang tanpa melalui proses yang panjang, kemenangan itu diberikan tetapi tidak melalui perjuangan, maka kemenangan itu rasanya akan hambar, tawar. Berbeda halnya kalau sudah bertahun-tahun menunggu, sudah banyak korban, lama, lalu kemenangan itu datang, rasanya manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari Mekah itu dikuasai dan ditaklukkan, itu melalui perjalanan waktu berapa tahun. Kalau mau kita hitung secara apa, secara kasar tanpa bulan, pekan atau hari, langsung pada hitungan tahun, Nabi Muhammad SAW 13 tahun berdakwah di Mekah. Tahun ke-8 ditaklukkanlah Mekah. Berarti 21 tahun itu masa penantian. Nah, untuk menaklukkan Mekah itu juga prosesnya panjang kan. Bahkan sesuatu yang hampir tidak terfikirkan oleh para sahabat bahwa itu akan terjadi. Kenapa? Karena kalau secara hitung-hitungan rasa-rasanya berat. Namun Allah Azza wa Jal mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dengan begitu indah, Mekah ditaklukkan. Itu kan rentetan peristiwa yang sebenarnya satu dengan lain itu berkaitan. Tahun ke-6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya itu kan berkeinginan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. 6 tahun itu kan masa menunggu supaya bisa kembali ke Mekah lagi. Dan sebelum tahun ke-6 itu sekian puluh peristiwa, bahkan kalau dihitung dengan yang kecil-kecil itu bisa ratusan konflik yang melibatkan antara umat Islam dengan kaum musyrikin. ada juga orang-orang Yahudi, belum suku-suku Arab lainnya yang masih musyrik. Ya, musuh dari luar, belum kaum munafikin, musuh di dalam selimut. Ya. Tahun ke-6 Hijriah, bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berangkat itu bersama dengan sahabat-sahabatnya, kurang lebih 1.500 orang, untuk melaksanakan umrah berihram. Tidak ada senjata yang dibawa kecuali pedang, dan pedang di zaman dulu ya sesuatu yang melekat pada laki-laki dewasa. Dalam situasi perang maupun damai, perang pergi kemanapun, yaitu piranti atau perangkat yang memang selalu dibawa kemana-mana. Orang yang membawa pedang itu tidak bisa dikatakan ingin berperang. Sudah 1.500 sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW berangkat dari Madinah itu berihram menuju Mekah. Singkat cerita, di Hudaybiyah, sebuah desa yang jaraknya kurang lebih 20-25 km dari pusat kota Mekah, Rasulullah dan kaum muslimin tertahan. Kenapa? Karena orang-orang musyrik Mekah ini ya, tidak memberikan jalan dan tidak membiarkan kaum muslimin masuk kota Mekah. Singkat cerita, dibuatlah dan disepakati perjanjian Hudaybiyah. Sebuah perjanjian yang secara sudut pandang keuntungan, umat Islam itu tidak diuntungkan. Yang terlihat dan yang nampak itu ya rugi, pihak yang dirugikan. Karena poin-poin atau klausulnya itu tidak memihak kepada kaum muslimin. Sebagai contoh saja, ya, orang Mekah yang ingin bergabung dengan kaum muslimin di Madinah harus dipulangkan. Tetapi itu tidak berlaku sebaliknya, kalau ada orang Madinah ingin bergabung dengan kaum musyrik, ya dibiarkan. Itu poin itu saja sudah merugikan. Termasuk rencana berumrah tahun itu batal. Kalau ingin umrah tahun depan 7 Hijriah, itu pun hanya dikasih waktu 3 hari 3 malam di Mekah. Setelah itu harus langsung segera tinggalkan Mekah. Ini juga termasuk poin yang dinilai merugikan umat Islam. Sampai-sampai sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau mengingat peristiwa itu, perjanjian Hudaybiyah, itu selalu mengingatkan, hati-hati, jangan mengandalkan akal dan pikiran. Sampai kemudian syariat dipinggirkan. Kenapa? Karena beliau mengalami sendiri. Ya. Ketika perjanjian itu sudah diteken, sudah disepakati, Umar Ibn Al-Khattab kan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Artinya berkeberatan dengan poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu. Sampai Umar Ibn Al-Khattab itu kan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil. Rasulullah, kita kan yang benar, mereka yang salah. Iya. Rasulullah, kalau misalkan terjadi konflik, perang, kita kalau ada yang meninggal masuk surga, mereka kalau ada yang mati masuk neraka. Begitu kan? Iya. Kata Umar, falima nu'tid daniyata fi dinina. Kalau begitu kenapa sampai kita merendah seperti ini berhadapan dengan mereka? Artinya kalau menurut Umar waktu itu radhiyallahu anhu, udah perang-perang aja. Wong kita yang benar kok mereka salah. Ya. Kalaupun ada yang meninggal dan gugur kan masuk surga. Apa ruginya? Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnu Al-Khattab, wahai Ibnu Al-Khattab, sungguh aku ini adalah utusan Allah." Artinya keputusan-keputusan dalam perjanjian Hudaybiyah itu bukan dari Nabi Muhammad alaihi salam, tapi itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak puas Umar bin Khattab waktu itu. Ya. Beliau temui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Percakapannya persis sama dengan percakapan yang tadi. Abu Bakar, kita kan benar, mereka salah. Iya. Abu Bakar, yang mati di antara kita masuk surga, yang mati dari kalangan mereka masuk neraka. Iya. Kok begini? Kita merendah di hadapan mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga jawabannya sama dengan jawaban Rasulullah. Ya Ibnu Al-Khattab, wa Ibnu Al-Khattab innahu Rasulullah. Ibnu Al-Khattab, ingat, jangan lupa. Beliau itu utusan Allah. Itu gelisah. Tetapi kan kemudian turun ayat di dalam Al-Qur'an. Iya kan? Turun ayat di dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu surat Al-Fath ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhi, dan seterusnya. Itu salah satu ayat yang Allah turunkan di masa-masa Hudaybiyah, yang artinya Allah telah menjanjikan untuk kalian ghanimah-ghanimah dalam jumlah yang sangat besar. Ta'khudhunaha, itu akan kalian ambil dan akan kalian terima. Ya. Ghanimah itu kan harta rampasan perang. Allah sebutkan dalam bentuk jamak maghanimah. Ghanimah-ghanimah. Ya. Dari kata maghanimah, ghanimah-ghanimah, itu sudah artinya banyak. Apalagi ditambahkan kathiratan, banyak. Jadi ghanimah-ghanimah yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Tapi kapan itu diberikan? Ghanimah itu tidak terbayang waktu itu apa ghanimah ini, ya. Karena di dalam perjanjian Hudaybiyah itu disebutkan ada gencatan senjata selama 10 tahun, ya. Tidak boleh saling mengganggu, jangan saling menyerang. Nah itu justru kesempatan bagi kaum muslimin adanya gencatan senjata itu, bahwa selama masa gencatan senjata, kaum muslimin tidak khawatir terjadi perang melawan orang-orang musyrik. Ya. Tadi kita sudah gambarkan bahwa musuh Islam dari pihak luar itu kan ada tiga pihak. Yang pertama Mekah, kaum musyrikin. Yang kedua orang-orang Yahudi. Yang ketiga, suku-suku Arab lainnya yang musyrik. Tapi suku-suku Arab yang musyrik itu mereka ngikut suku Quraisy di Mekah. Ini ngikut ini. Ini kalau bisa sudah bisa dikondisikan, maka suku-suku Arab lainnya pun akan ikut terkondisikan. Kenapa? Quraisy itu kan pemimpin. Quraisy itu udah koordinatornya, panglimanya, macam-macam mereka. Lalu ada gencatan senjata. Ya. Quraisy, suku-suku Arab, gencatan senjata dengan kaum muslimin di Madinah. Udah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bisa konsentrasi menghadapi musuh orang-orang Yahudi. udah. Itu keuntungan yang didapatkan dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, orang-orang Yahudi ini di mana? Di Khaybar. Maka judul kajian kita subuh kali ini adalah kabar dari Khaybar. Ya. Tapi sebelum cerita ke Khaybar, ada prolognya, ada semacam apa pengantar. Pengantarnya tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konsentrasi ke Khaybar. Khaybar ini punya kekuatan besar dan belum pernah tersentuh satu kali pun oleh pasukan Islam. Kenapa? Punya kekuatan besar. Mereka saja punya personil aktif untuk militer itu sampai 10.000 personil. Itu bukan jumlah yang kecil. Kaum muslimin personel aktifnya di waktu itu enggak sampai 2.000. Maksudnya yang betul-betul apa tercatat sebagai prajurit ya. Quraisy, suku-suku Arab yang lainnya juga besar, bahkan lebih besar dari Yahudi. Bisa puluhan ribu mereka ini kalau gabung jadi satu. Gencatan senjata Rasulullah konsentrasi ke sini. Kesempatan. Maka di bulan Zulhijjah, tahun itu juga tahun ke-6 Hijriah. Kalau perjanjian Hudaybiyah kan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan ke-11. Zulhijjah itu bulan ke-12. Artinya enggak pakai lama gitu loh. Gencatan senjata ada, tak Rasul langsung urusannya sama Yahudi. Sampai di Madinah belum begitu lama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabatnya, sekarang kita berangkat ke Khaybar. Khaybar itu jaraknya 175 km kalau sekarang. Ya. Kalau zaman dulu itu perjalanan 3 hari 3 malam. Ya. Sampai di Madinah belum begitu lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya, kita sekarang berangkat ke Khaybar. Kita selesaikan urusan dengan orang-orang Khaybar itu. Khaybar itu pusat makarnya orang-orang Yahudi. 10.000 itu kan personel aktifnya. Lah jumlah jiwanya, populasi Yahudi di Khaybar itu lebih besar dari 10.000 tadi. 10.000 kan personel aktifnya. Tapi kalau di total dan diakumulasikan dengan apa keluarga mereka, puluhan ribu kumpul di sana. Kok bisa sebanyak itu? Satu, Khaybar itu daerah subur, oasisnya banyak. Walaupun di tengah padang pasir, tapi wilayah Khaybar itu subur. Maka di sana kebun-kebun kurma banyak sekali sampai hari ini. Ya, kebun kurma di Khaybar itu kebun kurma yang paling banyak menghasilkan. Supply hasil apa perkebunan kurma di Khaybar itu paling dominan untuk Arab Saudi sekarang ini. Daerahnya subur. Dua, ya, Khaybar itu menjadi pilihan utama untuk orang-orang Yahudi dari berbagai tempat kalau ingin berpindah dan bermigrasi. Ya. Orang-orang Yahudi yang tertindas di wilayah Romawi itu mereka ya pindahnya ke sana, berdiaspora. Termasuk kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Yang mereka terusir dari Madinah. Ya. Ada orang-orang Yahudi Bani Nadir, ada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, ada orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Itu kan 3 kampung besar Yahudi di Madinah. Mereka yang tidak suka dengan Nabi Muhammad alaihi salam dan merasa tidak nyaman tinggal di Madinah, gabung di Khaybar. Mereka yang berkhianat lalu dihadapi oleh Rasulullah, diusir, gabung ke Khaybar. Sehingga Khaybar ini punya posisi yang cukup kuat di pihak musuh. Maka hampir setiap konflik dan peperangan yang terjadi, itu orang-orang Khaybar terlibat dengan mengirim personil pasukan, dengan mengirimkan senjata, dukungan, logistik, dan lain-lain. Itu perang apapun itu sebelumnya, orang-orang Khaybar terlibat. Maka wajar kan ketika ini ada perjanjian damai Hudaybiyah, tak, kemungkinan perang dengan mereka sudah enggak ada ini, karena berdasarkan gencatan senjata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya langsung menuju Khaybar. Berapa personil yang dibawa? 1400. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan pokoknya yang betul-betul pemberani dan siap mati itu yang harus berangkat, dan dalam waktu cepat segera berkumpul 1400 sahabat berangkat menuju Khaybar. Ya. Itu di bulan Zulhijjah berangkat sampai bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Karena perang Khaybar, perangnya saja itu kurang lebih 2 pekan. Belum perjalanan pulang perginya. Belum setelah perang Nabi Muhammad alaihi salam memilih untuk beberapa waktu tetap tinggal di Khaybar. Maka hampir 1 bulan itu hitungannya proses perang Khaybar. Khaybar dipilih oleh orang-orang Yahudi karena mereka juga membaca di dalam Tauratnya bahwa akan bangkit Nabi di akhir zaman di Jazirah Arab. Maka mereka pindah ke Khaybar. Kan sebelumnya mereka di negeri Syam sana. Kalau Khaybar sekarang maksudnya Arab Saudi. Itu jaraknya 175 km dari kota Madinah kalau kita naik ke atas begini. Ya. Sebelumnya mereka tinggal di daerah Syam, di kekuasaan Romawi. Ya. Sudah daerahnya subur, tempat berkumpul, dan mereka welcome dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Mereka juga punya keyakinan bahwa Nabi akhir zaman akan bangkit di Jazirah Arab. Mereka akhirnya kan pindah mendekat ke Jazirah Arab. Nah, Khaybar selain subur dan banyak perkebunan-perkebunan kurma, di situ populasi Yahudi sangat padat. Mereka akhirnya membuat sistem pertahanan. Kan sudah jadi satu wilayah itu, kompleks Yahudi. Mereka membuat sistem pertahanan yang disebut dengan benteng berlapis itu. Ya. Maka jumlah benteng pertahanan di wilayah Khaybar itu sangat banyak. Walaupun benteng utamanya kalau dihitung itu ada 8. 8 itu pun dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang terdepan itu 5 benteng, benteng yang di lapis yang kedua intinya itu ada 3 benteng, tapi benteng-benteng kecil banyak sekali. Jadi kalau mau digambarkan ini wilayah Khaybar, pohon kurma-kurma, kebun banyak sekali, terus di daerah itu bukit. Ya. Di tempat yang terbuka datar ada benteng. Di atas bukit-bukit itu benteng. Benteng yang terbesar namanya benteng Al-Qamus. Itu benteng yang terkuat itu. Sebuah benteng yang memang didesain jika berlindung di benteng itu bisa 1 tahun bisa hidup. Artinya bahan makanannya disiapkan, sumber mata airnya, ya, logistiknya disiapkan untuk bertahan bisa sampai 1 tahun. Di atas bukit yang memanjang. Sulit untuk ditaklukkan. Orang-orang Romawi saja enggak berhasil menaklukkan Khaybar. Itu diserang dan beberapa kali diserang. Enggak pernah bisa menaklukkan daerah Khaybar. Bentengnya berlapis. Ya kan? Ini mau menyerang, mau bagaimana ini? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Khaybar malam hari itu beliau mengistirahatkan pasukan. Baru besok ketika matahari terbit seperti ini, saat orang-orang Khaybar, mereka enggak tahu kalau Rasulullah dan pasukan itu sudah berada di luar perkampungan Khaybar itu. Gak sadar mereka. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan pasukan itu super kilat. Jadi gak ada kesempatan berita itu sampai dan tersiar hingga kemana-mana. Ya. Artinya Rasul mengumumkan, yang siap kita berangkat sekarang ke Khaybar, berangkat. Berangkatnya pun bukan ini, 3 hari. Ya. Siapa yang bisa mendahului seperti itu? Jadi Rasulullah menginap malamnya, seperti ini pagi, matahari udah mulai akan terbit, orang-orang Khaybar biasa dengan aktivitas sehari-harinya, gak nyangka. Mereka keluar dari rumah menuju kebun-kebun masing-masing. Bawa cangkul, ya. Kemudian bawa alat-alat berkebun. Ya. Dari rumah keluar biasa gitu. Tapi rupanya ketika mereka melihat, siapa? Pasukan. Mereka mengatakan, Muhammad wallahi Muhammad wal khamis. Ketika Muhammad sama pasukannya, Muhammad itu sama pasukannya, udah kacau, ya, panik. Nabi Muhammad bersabda, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idha nazalna bi sahatin qawmin fasa'a sabahul munzarin. Allahu Akbar, Khaybar akan takluk. Allahu Akbar, Khaybar akan takluk. Kita kalau sudah sampai di pelataran suatu kaum, fasa asabahul mundzarin, akan buruk paginya mereka yang akan diserang itu. Orang kalau panik minimal separuh kekuatan hilang. Orang kalau sudah ketakutan tidak ada kekuatan. Itu pasti itu. Maka pendadakan seperti itu membuat orang-orang Yahudi sudah mentalnya jatuh. Kan mereka gak tahu berapa yang menyerang jumlahnya. Mereka tidak tahu seperti apa kekuatan pihak penyerang. Ya. Beda kalau sudah sebelumnya bersiap-siap. Udah ada perak. Ya, artinya tanda-tanda mau perang. Ini ngirim intelijen, sana ngirim intelijen, sini persiapan segala macam. Itu bisa diprediksi. Oh, kekuatannya sekian. Ya, jumlah personelnya mereka begini, formasinya demikian, strateginya demikian, logistiknya semua bisa dihitung. Tapi kalau pendadakan seperti itu udah panik. Ya. Nah, ini satu persatu benteng-benteng itu ditaklukkan. Ya. Satu persatu sampai kemudian Khaybar semuanya itu bisa ditaklukkan. Nah, di dalam peristiwa perang Khaybar itu banyak hal yang kemudian menjadi catatan sejarah, dan itu yang kita maksud dengan kabar dari Khaybar. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terkait dan terjadi dalam perang Khaybar, mulai dari contohnya ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk sabar dalam berdakwah. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Ya, selalu sabar di dalam berdakwah. Ya. Menghargai hidayah. Tadi sudah kita terangkan. Populasi Yahudi di Khaybar puluhan ribu. Personel aktifnya saja itu 10.000. Perang Khaybar itu kan bukan sehari dua hari, paling tidak 2 minggu. Dari hari pertama, ya umat Islam menghadapi perlawanan juga. Tapi karena mental mereka sudah mulai jatuh, ya gak sengit perlawanannya. Walaupun begitu, ada benteng yang susah ditaklukkan. Malamnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, la'utiyanar rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok aku akan serahkan bendera untuk memimpin, maksudnya kepada seseorang, dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintainya, Rasulullah juga mencintainya. Besok pagi saya kasih bendera ini. Subuhnya itu para sahabat ramai sholat subuh. Berharap dirinya lah yang ditunjuk. Umar bin Khattab termasuk yang ingin sekali ditunjuk. Sampai sholat subuh di saf depan. Selesai sholat, maju ke depan. Ini melirik-melirik Rasul lah. Mudah-mudahan ditunjuk. Ya. Artinya kalau imamnya di sini Rasulullah, ini saf depan panjang gitu, Umar bin Khattab sengaja selesai salam maju ke depan. Cari-cari perhatian lah. Ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mencari, mana Ali bin Abi Thalib? Oh, sakit wahai Rasulullah. Sakit apa? Sakit mata. Panggil dia. Ali bin Abi Thalib yang matanya bengkak radhiyallahu anhu datang. Diludahi Rasulullah sama Rasulullah. Pas di mata yang bengkak itu. Kena ludah Rasulullah yang berkah itu kempes. Sembuh. Ka'alam yakun bihi waja'un. Seperti gak ada sakit sebelumnya sama sekali. Gak ada tanda-tanda kalau sebelumnya sakit. Nabi Muhammad alaihissalam menyerahkan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan. Ya, karena komandan-komandan sebelumnya gagal merebut benteng yang termasuk kokoh itu. Ya. Tapi yang ingin kita tekankan di sini adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala rislik. Pokoknya pimpin pasukan itu dengan hati-hati, dengan cermat, teliti. Jangan tergesa-gesa. Berangkatlah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Besok kalau pasukanmu itu sudah ada di depan benteng mereka, jangan langsung diserang. Tapi ajak mereka masuk Islam. Satu catatan ini. Situasi itu kan situasi perang. Bahkan sudah terjadi perang di hari-hari sebelumnya. Tapi kewajiban berdakwah tidak kemudian terhapus. Berdakwah itu kan mengajak. Itu sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam praktek sehari-hari masih jauh dari ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kita kalau sudah melihat seseorang itu benci, enggak suka, selesai, cut, silang. Enggak berpikir mungkin hari ini beda dengan kemarin. Barangkali ya, sekarang ini hatinya sudah berubah. Besok mungkin dapat hidayah. Enggak ada kita. Kalau sudah enggak suka, enggak suka. Kalau benci, benci. Wah, dia kemarin ngata-ngatain kita loh. Dia itu kemarin menjelek-jelekkan dakwah loh. Mereka itu udah silang. Enggak ada kesempatan. Padahal cuma omongan. Iya. Hanya sekedar bicara. Ini keluarga sendiri loh. Orang tua bahkan. Teman dekat sebelumnya. Tetangga samping rumah. Hanya gara-gara dia mengucapkan kata-kata yang membuat kita tersinggung. Membikin sakit hati. Terus kita tutup. Kita close. Gak mungkin. Ini loh perang Khaybar. Betul-betul perang. Di hari perang. Sebelumnya hari-hari perang itu kan satu rangkaian perang. Lanjut perang berikutnya, Nabi Muhammad berpesan tetap, ya, kalau sudah sampai di depan benteng, jangan langsung diserang. Ajak mereka masuk Islam. Ya. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tidak mau, baru serang. Penutup pesan itu adalah sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Dengan berdakwahmu itu, pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andaikan satu orang dari mereka Yahudi memperoleh hidayah masuk Islam, nilainya itu sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari onta merah. Onta merah itu sudah lambang kekayaan, yang punya onta merah kaya raya dia. Coba satu ini banding berapa? Satu ini banding puluhan ribu. Karena konteks hadis itu untuk orang-orang Khaybar. Padahal kita udah tahu tadi datanya, kalau populasi Yahudi di Khaybar itu puluhan ribu, personel aktifnya aja 10 ribu loh. Ya. Artinya satu banding 10 ribu saja itu sudah luar biasa. Ya. Jadi jangan merasa berkecil hati, jangan pesimis hanya gara-gara jumlah. Kok kita sedikit ya? Dari dulu kita cuma segelintir orang, ini bisa dihitung dengan jari. Berdakwah bertahun-tahun, hanya satu yang tertarik. Pembelajaran untuk santri-santri bertahun-tahun, ya, yang pintar cuma satu, yang hafal Quran hafid cuma satu, yang lainnya tidak. Sebagai ustaz mengajar ikhwan-ikhwan bahasa Arab, nggak bisa-bisa ikhwannya. Ya. Baru libur satu minggu udah hilang semua. Ditanya baru aja disampaikan, belum 5 menit udah, aduh lupa Ustaz. Menasehati istri, sebaliknya istri memberikan masukan kepada suami, orang tua kepada anaknya. Jangan bosan. Jangan bosan. Jangan pesimis. Jangan menganggap sudah kalah langkah. Jangan mudah menyerah. Karena yang dinilai itu bukan hanya hasilnya, tapi prosesnya itu tidak akan sia-sia. Walaupun berdakwah sampai bertahun-tahun, tetap saja tidak ada yang tertarik. Apakah itu artinya gagal? Bukan. Karena keberhasilan atau kegagalan itu tidak dilihat dari hasil. Karena urusannya ibadah. Usaha dan proses itu sudah ibadah. Ini berbeda dengan perusahaan. Ya. Ini lain dengan bisnis. Kalau urusan tadi kita bawa ke bisnis ya, runtuh dan tumbang kita. Gak apa-apa, rugi. Yang penting prosesnya itu loh. Gitu. Besok rugi lagi. Ya. Gak apa-apa, yang penting perjuangannya bro. Ya. Kalau urusan dunia ya lain lagi. Silahkan kalau mau dihitung-hitung untung ruginya. Ya, bukan dilihat, bukan hanya melihat hasilnya nanti, tapi prosesnya itu sudah bagaimana, silahkan. Tapi kalau urusan ibadah, hasilnya bagaimanapun tetap ibadah. Gitu. Kalau urusan bisnis lain. Nggak mungkin dong saya sebagai pemimpin perusahaan mempercayakan sebuah tugas kepada satu tim kerjakan. Saya tidak melihat hasil kalian. Rugi nggak apa-apa. saya hargai perjuangan kalian. Iya gak bisa lah. Pokoknya targetnya sekian. Kalau enggak, udah, pecat. Silahkan. Itu dunia. Tapi kita kan berjuangnya akhirat. Kalau akhirat tidak dilihat hasilnya itu. Ya. Artinya tidak hanya dilihat dari hasilnya. Saya ulangi, kalau urusan akhirat atau ibadah, tidak hanya dilihat dari hasilnya. Satu saja, kata Nabi alaihi salam, dari mereka dapat hidayah karena engkau mengajak mereka masuk Islam. Sekali lagi, ini posisi perang, posisi di tengah-tengah perang. Nilainya sangat tinggi, lebih mahal daripada unta merah. Ya, daripada unta merah. Sudah. Akhirnya disampaikan tetap saja mereka enggak mau masuk Islam, baru perang berhasil dikuasai. Ya. Dalam perang Khaibar juga kita dapat kabar atau riwayat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, setelah menaklukkan itu kan diracun. Diundang oleh salah satu istri tokoh mereka namanya Zainab, ya. Mereka mencari tahu kalau Rasulullah itu paling suka daging kambing itu bagian mana. Oh, bagian sampil. Sampil itu apa, Pak Tar? Sampil itu paha, ya. Bagian paha itu. Makanya Rasulullah itu paling suka bagian paha. Udah, di bagian paha itu racunnya paling banyak dikasih. Itu setelah Khaibar ditaklukkan, ya. Kemudian Nabi Muhammad diundang makan, mah datang beliau. Padahal ini mengundang orang Yahudi. Udah disiapin hidangan rame-rame. Ya. Ini beliau kan melihat sampil, zira' tadi, wah diambil. Pas begini, dagingnya ngomong. Dagingnya itu loh, bicara. Saya ada racunnya. Ada riwayat yang menyatakan belum sempat menggigit. Tapi riwayat yang menyebutkan sempat Nabi Muhammad itu menggigit. Artinya sempat, mohon maaf, artinya sempat makan, tapi belum sempat ditelan, baru. Daging itu bisa ngomong. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memanggil Yahudi-Yahudi, kumpul. Ya. Percakapan, 1, 2, 3 pertanyaan, sampai kemudian yang terakhir, kalian percaya enggak? Percaya kalian sama saya? Kalau di daging ini ada racunnya. Mereka mengakui, iya betul wahai Muhammad. Kenapa kalian lakukan itu? Orang-orang Yahudi itu bilang, ya kami ingin ngetes Anda aja. Ya. Kalau memang Anda orang jahat, orang pembohong, mati karena racun, selesai urusan kami. Tapi kalau memang Anda seorang nabi, Anda akan selamat. Akhirnya perempuan yang meracun itu masuk Islam. Ya, padahal sebelumnya Yahudi. Adapun riwayat-riwayat setelahnya kemudian atau terkait wanita itu tidak kita bicarakan di sini, tapi yang jelas dalam peristiwa itu akhirnya si Zainab itu masuk Islam. Ya. Itu juga terjadi dalam perang Khaibar. Termasuk juga ketika Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memutuskan, ya, untuk mengusir orang-orang Yahudi, tinggalkan Khaibar. Mereka kan nego, ya Muhammad, ini kebun-kebun kurma ini banyak sekali di sini. Orang kamu nggak bakalan mampu. Sudah, izinkan kami tetap tinggal di Khaibar. Tanah kebun-kebun ini sudah jatuh di tanganmu. Tapi kebun-kebun itu biar kami kelola. Hasilnya kita paruh dua. Ya, ada sampai berapa ribuan petak kebun kurma, ya. Kalau di Jawa itu ada apa namanya satu pekulen, ya. Ada ukuran-ukuran kebun itu ribuan, bisa 3.600 apa petak dan lahan. Kalau di asli apa namanya? Kalau tambak itu berapa, Pak? Satu tambak itu satu petak, ukurannya beda-beda juga tuh. Mungkin satu petak itu sudah satu kolam tambang gitu, ya. Itu di Khaibar itu ada satu ribuan petak apa kebun kurma. Mereka kan menawar, udahlah kami izin diizinkan tinggal di sini, kami yang kelola, tapi nanti hasilnya diparuh dua. Nabi Muhammad bilang, ya sudah, begitu saja. Mereka akhirnya tidak jadi diusir. Mereka tinggal di Khaybar, tapi statusnya bukan lagi sebagai pemilik. Mereka cuma tinggal aja, dapat izin tinggal. Betul, tiap tahun dibagi dua, separuh-separuh. Hasil dari kurma tersebut. Kurma itu kan produksinya satu tahun satu kali ya. Ya, pas musim puncak-puncaknya panas itu baru bisa dipanen. Tapi di zaman Umar bin Khattab, Yahudi-Yahudi di sana diusir. Karena sebelum Nabi Muhammad alaihi salam wafat, di antara pesan beliau adalah akhriju ya, al-yahud min jaziratil Arab. Usir orang-orang Yahudi itu dari jazirah Arab. Makanya orang-orang Yahudi itu bencinya luar biasa kepada Umar bin Khattab, yang itu tersampaikan melalui faham-faham Syiah itu. Ya, karena Syiah itu tidak lepas dari tangan Yahudi. Ya. Separuh. Ya. Tapi kalau kepemilikan tetap itu milik umat Islam. Wilayah Khaybar. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu itu seorang sahabat yang punya kemampuan melakukan al-kharas. Al-kharas itu memprediksi hasil panen kurma. Ya. Jadi kebun kurma yang begitu banyak itu dilakukan al-kharas menjelang panen raya itu sudah dihitung. Bisa diperkirakan itu hasilnya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Nah, sahabat Abdullah bin Rawah ini punya keahlian. Maka tiap tahun ya, beliau diutus untuk melakukan perkiraan hasil kebun itu. Orang Yahudi itu kan budaya mereka KKN. Termasuk menyuap itu orang Yahudi. Mereka bilang, atur saja. Nanti kita kasih kamu. Katakan begini, misalkan hasilnya sebenarnya 10 juta. Kamu misalkan saja 10 ton gitu ya. 10 ton. Jangan kamu bilang 10 ton. Bilang aja 8. Nanti kita kasih kamu separuhnya dari selisih itu. Kan kesepakatannya kan separuh-separuh. Kalau misalkan itu 10 ton, berarti kan 5 ton untuk Yahudi, 5 ton untuk umat Islam. Tapi bilang saja 8 ton. 4 ton Yahudi, 4 ton orang Islam. Sisa berapa? 2 ton. Kami kasih kamu 1 ton. Untung gak si Yahudi ini? Untung berapa? 1 ton tadi. Ya kan? Daripada cuma dapat 4 ton, 5 ton. Gitu. Orang Islamnya sedikit. Ya kurang lebih begitulah. Tapi kata Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi, kalian tahu gak? Ya. Di bawah langit, di atas bumi, tidak ada orang yang lebih saya benci dibandingkan kalian. Saya itu bencinya, benci mati sama kalian. Kalau saya mau, saya akan bilang 12 ton. Mau apa kamu? Paham gak? Kalau mengikuti rasa benciku itu, saya akan bilang 12 ton. Mati kamu. Karena Rasulullah pasti percaya saya. Aslinya kan 10 ton. Mereka tawar bilang aja 8 ton. Tapi sahabat Abdullah bilang, saya itu bencinya mati saya sama kalian itu. Gak ada yang lebih saya benci daripada, kalau saya mau, itu terjemahnya ya. Kalau saya mau akan saya bilang 12 ton, saya bilang 14 ton. Ya. Kalau bilang 14 ton berarti yang disetor ke umat Islam berapa ton? 7, mereka dapat berapa? 3, itu kalau saya mau. Tapi dalam agama kami, agama Islam, gak boleh seperti itu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Enggak. Kalau 10 ton, saya akan tetap tulis 10 ton. tidak saya tambah karena saya benci kalian, tidak akan saya kurangi hanya untuk kepentingan saya. Apa kata orang-orang Yahudi? Bihadza qamatis samawati wal ardu. Dengan sikap jujur inilah langit dan bumi tegak. Artinya mereka mengakui juga. Ya. Itu juga peristiwa terkait dengan peristiwa Khaybar dan masih banyak lagi tentunya, termasuk apa? Menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai, ibunda kita. Safiyah itu kan radhiyallahu anha seorang wanita Yahudi. Ya. Janda karena suaminya terbunuh. Suaminya itu padahal tokoh Yahudi. Ya. Ketika anak-anak perempuan dikumpulkan, dibagi-bagikan sebagai harta rampasan perang. Ya. Sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi, mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan apa minta izin Rasulullah, saya pengin apa budak, ya kamu pilih aja. Ternyata beliau memilih Safiyah dari perempuan-perempuan Yahudi itu. Nah, para sahabat yang lain menemui Rasulullah, itu si Dihyah milih Safiyah. Padahal Safiyah itu yang paling pantas ya Anda. Coba panggil Dihyah. Nabi Muhammad kemudian mengatakan kepada sahabat Dihyah radhiyallahu anhu, kamu bisa cari wanita yang lain ya. Oh, belum apa-apa kok, belum terikat ya. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Safiyah bintu Huyai. Walimahnya itu dilakukan dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Ya. Pagi-pagi Rasulullah melihat wajahnya Safiyah kok lebam-lebam. Nabi Muhammad kan tanya, kenapa wajahmu? Katanya ditempeleng sama suami saya. Maksudnya yang sudah mati itu suaminya. Ya kenapa? Ya saya bilang, saya mimpi kejatuhan bulan di pangkuan saya, ditempeleng sama suami saya. Kamu bermimpi jadi istrinya si Raja Arab itu apa? Ya karena ditafsirkan bulan jatuh di pangkuan itu berarti dapat rezeki yang besar gitu. Ya termasuk jadi istri seorang pembesar. Dan memang betul suaminya mati. Ya, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ya menjadi suaminya. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perang Khaybar banyak sekali, tapi ada beberapa hal yang sangat kita tekankan tadi. Mudah-mudahan yang paling penting adalah kita ingin sabar dalam berdakwah, sabar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, sabar mendidik dan mengajar ya. Sabar ya dalam memberikan maaf, ya berpikir positif seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.